الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله saudaraku di jalan Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah senantiasa menolong kita, memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan Allah untuk kembali sejenak mengingat Allah, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kajian kita sebagaimana biasa adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh seorang alim, al-imam, al-hafiz, al-faqih, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab tentang kesabaran pada kitab yang ada di ana. Nomor hadis yang akan kita baca adalah nomor hadis yang ke-37. Sepertinya di file PDF ada sedikit perbedaan penomoran. Mungkin nomor 36 mungkin. Nah. Hadis wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim. Seakan-akan aku melihat, seakan-akan sekarang ini aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan tentang seorang nabi salawatullah wassalamuhu alaihim, seorang nabi, semoga Allah, semoga salawat Allah dan keselamatan Allah tercurah kepada mereka. Dorobahu kaumuhu, yang dipukul oleh kaumnya. Fa'admauhu, sehingga mengeluarkan darah. Wahuwa yamsahud dam'an wajhih, pada saat itu nabi tersebut mengusap darah yang mengalir dari wajahnya. Jadi nabi ini berdakwah kepada kaumnya dengan ikhlas, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan bayaran, tapi justru kaumnya memukulnya, melukai nabi tersebut, membuatnya terluka. Nah, maka ketika terluka pada wajahnya, saat mengalir darah di wajahnya tersebut, ketika mengusap darah tersebut, nabi itu berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Nah, mungkin tambahan faedah. Sebuah hadis disebut sebagai muttafaqun alaih jika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, diriwayatkan dari sahabat yang sama. diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan dari seorang sahabat, kemudian Muslim juga meriwayatkan dari sahabat yang sama. Yang ketiga, lafadznya di dalam Al-Bukhari dan dalam Muslim itu sama atau hampir sama. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka hadis itu disebut sebagai muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu tidak sekedar diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim saja. Nah, kalau terpenuhi tiga syarat, maka itu adalah muttafaqun alaih. Yang muttafaqun alaih ini adalah tingkatan kesahihan yang tertinggi. Nah, hadis yang kita baca malam ini adalah muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hadis yang menjelaskan kesabaran seorang nabi ketika berdakwah kepada kaumnya. Nah, yang semestinya menjadi pelajaran berharga yang bisa kita tiru. Nah, qala al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh al-allama Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Hadal hadis yahki ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an mimma jara lil anbiya alaihim salatu wassalam. Hadis ini, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu yang terjadi pada para nabi. Semoga salawat dan salam tercurah untuk mereka. Wal anbiya kallafahumullahu birrisalah li'annahum ahlun laha. Dan para nabi itu adalah orang-orang yang Allah berikan beban kepada mereka untuk membawa risalah, karena mereka memang orang yang layak untuk membawa risalah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah lah yang paling mengetahui ketika Allah memilih Rasul. Nah, untuk membawa risalahnya. Allah paling tahu siapa yang berhak, siapa yang layak. Nah, seseorang dipilih menjadi Rasul karena dia paling layak. Dalam surat Al-An'am ayat 124. Jadi jangan sampai ada persangkaan dalam diri kita, enak ya para nabi dan para rasul itu, mereka dapat kedudukan yang tinggi. Kita seandainya jadi nabi dan jadi rasul juga akan dapat kedudukan yang tinggi itu. Nah, jangan sampai berpikiran demikian. Kenapa? Karena kita tidak menjadi nabi dan rasul karena kita tidak layak menjadi nabi dan rasul. Hanya orang-orang yang layak menjadi nabi dan rasul yang Allah pilih, mereka berhak untuk dapat itu. Tidak setiap orang. Nah, fahum ahlun laha fit tahammuli wat tablighi wad da'wah wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar was sabr 'ala dzalik. Para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang layak, kuat di dalam mengemban ajaran Allah, menerima ajaran Allah, wat tablighi wad da'wah, dan menyampaikan dan berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar di atas itu. Jadi mereka punya kelebihan-kelebihan yang Allah tahu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka layak untuk mendapat tugas menjadi seorang rasul. Allah yang paling mengetahui siapa saja yang layak untuk menjadi rasul. Kemudian Allah pilih mereka. Wa kana ar-rusulu alaihimus salatu wassalam yu'dhauna bil qawli wal fi'li. Dan para rasul itu, semoga salawat Allah tercurah kepada mereka dan semoga salam dari Allah tercurah kepada mereka, disakiti secara ucapan dan perbuatan. Warubbama balagal amru ila qatlihim. Bahkan bisa sampai kepada pembunuhan terhadap mereka. Mereka dibunuh. Qad bayyanallahu dzalika fi kitabih. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal itu di dalam kitabnya. Haitsu qala linabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh para rasul sebelummu telah didustakan, tidak dipercayai, dianggap dusta oleh kaumnya. Fasabaru ala ma kudzibu, kemudian mereka bersabar atas sikap pendustaan dari kaumnya itu. Wa udzu, dan mereka disakiti, para rasul itu disakiti, hatta atahum nasruna, hingga datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila likalimatillah, dan tidak ada sesuatu yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah sampai kepadamu dari kisah para rasul, dari berita para rasul. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis samai fata'tiyahum bi ayah. Jika terasa berat bagimu pengingkaran mereka, jika engkau mampu untuk mencari lubang di bumi atau membuat tangga menuju langit, datangkan ayat itu kepada mereka. Ai in istata'ta an taf'ala dhalika faf'al. Kalau engkau mampu melakukan itu, lakukan. Kalau engkau ingin menunjukkan begitu kebenaran ajaran Allah dengan cara membuatkan tangga kepada orang-orang kafir itu untuk bisa ke langit sehingga mereka terpesona, mereka takjub, mau menerima dakwahmu. Kalau engkau bisa, lakukan. Nah, walau syaa'allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah bisa mengumpulkan mereka di atas petunjuk semua. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan semua orang dapat hidayah. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Nah, maka jangan terlalu bersedih ketika mereka tidak menerima dakwahmu. Sekalipun engkau bisa memberikan ayat, bukti yang kuat, mukjizat yang besar, mereka tidak akan percaya. Nah, sekalipun engkau bisa membuatkan tangga menuju langit, mereka naik tangga itu sampai ke langit, mereka tidak akan percaya kepadamu. Nah, walakin li hikmatin iktadat an yukadzibuka hatta yatabayyan al-haq minal batil ba'dal musara'ah wal mujadilah. Akan tetapi hikmah yang Allah inginkan adalah ada orang-orang yang mendustakan engkau hingga nampak al-haq dari kebatilan setelah terjadinya pertempuran dan perdebatan. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang jahil, yang bodoh. Surat Al-An'am ayat 35 sampai 34, ayat 34 sampai 35. Haka nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an nabiyyin minal anbiya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang nabi. Anna qaumahu darabuhu wa lam yadribuhu illa haythu kadzabuhu hatta adma wajhah. Bahwasanya kaumnya nabi itu memukul nabi tersebut, dan tidaklah kaum itu memukul nabi itu kecuali karena mereka mendustakan nabi itu. Hatta admau wajhah, sehingga wajahnya terluka. Faja'ala yamsahu dam'an wajhi. Kemudian nabi itu mengusap darah yang mengucur dari wajahnya. Wa yaqul, dan berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadza ghayatu ma yakunu min as-sabr. Ini adalah puncak kesabaran. Bi anna al-insan law duriba 'ala shay'in min ad-dunya lastashata ghadaban wa intaqama mimman darabah. Karena biasanya manusia itu kalau dipukul karena urusan dunia, niscaya akan meluap kemarahannya dan dia akan berusaha membalas orang yang memukulnya. Wa hadza yad'u ila Allah wa la yattakhid 'ala da'watihi ajran ma hadza yadribunahu hatta yadmau wajhah. Sedangkan nabi ini, dia berdakwah kepada Allah dan dia tidak mengambil bayaran, tidak mengambil upah dalam dakwahnya. Tetapi meski demikian, kaumnya itu tetap memukul dia hingga melukai wajahnya. Wa huwa yamsahu ad-dama 'an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dan nabi itu ketika mengusap darah di wajahnya, dia berkata, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Wa hadha alladhi haddathana bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddithuna bihi abasan aw li ajli an yaqta' al-waqt alaina bil hadis. Hadis yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak beliau sampaikan sia-sia, hanya main-main agar mengisi kekosongan waktu kita. Bukan. Wa innama haddathana bidzalik min ajli an nattakhidh bihi ibrah nasiru 'alayha. Nabi menyampaikan hadis ini kepada kita agar kita mengambil ibrah, pelajaran. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran berharga bagi orang-orang yang berakal. Surat Yusuf ayat 111. Al-ibra min hadha an nasbira ala ma nu'dha bihi min qawlin aw fi'lin fi sabili da'wah ila Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah nabi tersebut adalah agar kita bersabar ketika kita disakiti secara ucapan atau perbuatan di jalan dakwah menuju Allah. Wa an naqula mutamassilin, dan hendaknya kita mengucapkan sebagai bentuk meneladani, ya, kita mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Asy-Syaikh menyebutkan syair di situ, dan semacam syair, ya, padahal sebenarnya bukan syair, itu adalah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nabi terluka. Nabi pernah terluka, jari beliau terluka. Kemudian beliau mengatakan, hal anti illa isba' damait wa fi sabilillahi ma laqit. Wahai jari, tidaklah engkau kecuali jari yang terluka. Ketika nabi sedang berjihad, ya, dalam sebuah pertempuran, nabi terluka jarinya. Nah, kemudian nabi menghibur, bersabar dengan mengucapkan, seakan-akan berbicara kepada jari itu, wahai jari, sesungguhnya engkau tidaklah engkau kecuali hanya sebuah jari yang terluka. Artinya engkau itu cuma terluka, tidak sampai terputus. Nah, hanya sekedar luka. Wa fi sabilillahi ma laqit, dan terlukanya engkau itu juga tidak sia-sia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa an nasbira ala ma yusibuna mimma nasma'uhu. Hendaknya kita bersabar terhadap yang menimpa kita, apa yang kita dengar. Au yunqal ilaina, atau yang dinukilkan kepada kita, mimma yuqalu fina bisababid da'wah ila Allah. ya, yang orang-orang mengucapkan sesuatu tentang kita ketika kita berdakwah di jalan Allah, dianggap kita sebagai teroris misalkan, padahal kita memerangi teroris, padahal kita berdakwah menuju ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dianggap begini, nah, dikatakan begini. Nah, kata Syekh, hendaknya kita bersabar terhadap apa yang kita dengar. Kita dianggap sebagai aliran sesat, misalkan. Kita dianggap sebagai aliran yang menyimpang. Nah, sebagian saudara kita yang ada yang dikatakan sebagai murtad. Nah, hendaknya bersabar. Wa an nara anna hadha rif'ah li darajatina wa takfir li sayyi'atina. Dan hendaknya kita melihat bahwasanya ini adalah kesempatan untuk terangkatnya derajat kita dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Fa'asa an yakuna fi da'watina khalal min naqsin fil ikhlas aw min kayfiyati ad-da'wah wa tariqiha. Fa yakunu hadzal adzal ladzi nasma' yakunu kaffarah lima waqa'a minna. Bisa jadi dakwah yang kita lakukan itu banyak kekurangan. Nah, kita kurang ikhlas atau kita kurang dalam tata cara dakwah, dalam metode dakwah kita kurang di dalam mencontoh Rasul. Maka bisa jadi gangguan-gangguan itu yang kita dengar bisa menjadi penghapus dosa dari kekurangan-kekurangan kita itu. Li'anna al-insan mahma amil fahuwa naqis. Karena manusia itu seberapa besar pun amalan yang dia upayakan, dia selalu dalam kondisi kurang. La yumkin an yakmul amaluh abadan illa an yasha Allah. Tidak mungkin amalannya sempurna selama-lamanya kecuali sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Fa idza usiba wa udhiya fi sabilid da'wah ila Allah fa inna hadha min babi takmili da'watihi wa rif'ati darajatihi fal yashbir wal yahtasib wa la yanqis ala aqibaihi. Jika dia ditimpa musibah dan disakiti di jalan dakwah menuju Allah, maka ini adalah bagian dari bentuk menyempurnakan dakwah dia, mengangkat derajat dia. Hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Jangan mundur dan jangan berbalik arah. La yakul lastu bimulzam. Jangan sampai orang itu mengatakan, aku tidak diwajibkan berdakwah. Buat apa aku teruskan dakwah ini? Itu tidak wajib bagiku. Nah, jangan sampai dia menyatakan demikian. Ana asabanil adha, ana ta'ibtu. Jangan sampai dia menyatakan, aku sudah kena gangguan ini, aku capek sudah. Nah, aku penat. Nah, jangan dia mengatakan demikian. Bal al-wajib as-sabr. Bahkan yang wajib adalah dia harus bersabar. Ad-dunya laysat tawilah. Dunia itu tidaklah lama, kata Syekh. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sudah mendahului kita. Sudah menyelesaikan masa kehidupan di dunia. Beliau sudah selesai. Nah, beliau mengatakan dunia itu tidak lama. Ayyam thumma tazul. Dunia itu hanyalah hari-hari yang berlalu kemudian hilang, lenyap. Fasbir hatta ya'ti Allahu bi amrih. Bersabarlah kalian hingga Allah mendatangkan urusannya. Hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawli Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, ka'anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki lana, seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bercerita kepada kami. Fihi dalil ala anna al-muhaddis aw al-mukhbir yukhbiru bima yu'ayyidu dhabtahu lil khabar wal hadis. Di dalamnya terdapat dalil bahwasanya semestinya seorang yang menyampaikan hadis atau mengkhabarkan sebuah berita, dia mengkhabarkan dengan sesuatu yang bisa menguatkan berita tersebut. menekankan bahwa benar-benar seakan-akan terjadi, benar-benar terjadi. Nah. Wa huwa amrun sya'i'in li jami'in nas yaqul ka'anni anzur ila fulan wa huwa yaqul kadza wa kadza ay inni dhabattul qissah. Dan ini sudah umum dipahami oleh kebanyakan manusia. Dia mengatakan seakan-akan aku melihat fulan pada saat fulan mengatakan begini dan begini, ya. Itu maksudnya inni dhabattul qissah. Aku benar-benar menguatkan kisah ini. Seakan-akan kisah itu memang terlihat langsung begitu. Fa idza istamala al-insan mithla hadha al-uslub li tasbiti ma yuhaddithu bihi falahu fi dhalika uswah min as-salaf as-salih radhiyallahu anhum wallahu al-muwaffiq. Jika seseorang menggunakan uslub tata cara ini untuk semakin mengokohkan, menguatkan apa yang dia ceritakan, maka sesungguhnya dia telah memiliki teladan para sahabat, ya. Teladan dari para salafus saleh radhiyallahu anhum. Kalau kita bercerita kemudian kita mengatakan seakan-akan aku melihat fulan ketika fulan mengatakan begini. Nah, untuk semakin menekankan bahwa apa yang kita lihat itu benar-benar terjadi, hal yang seperti ini sudah ada contohnya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan hadis yang kita baca pada malam ini. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah lah satu-satunya yang memberikan taufik. Naam. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Naam. Dan karena sudah masuk waktu dars berikutnya, nah, mungkin kita akhiri. Naam, barakallahu. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.